Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kaidah berikutnya kaidah yang ke-45. Annahum yahkumuna 'alan nas, mereka orang-orang yang meniti jalan para sahabat menilai orang lain bima dhahara min a'malihim, berdasarkan apa yang nampak dari perbuatan mereka. Wa yad'una sarra'ira ila Allah, dan mereka menyerahkan rahasia hati orang-orang yang mereka nilai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disampaikan bahasanya untuk hukum dunia kaidahnya adalah al-hukmu ala dhawahir, penilaian berdasarkan lahiriah. Adapun kondisi hati itu menentukan, maka itu hukmil akhirah. Maka kita bedakan hukmi dunia dan hukmil akhirah. Maka hukum dunia semata melihat lahiriah tanpa mengkorek-korek isi hati. Namun hukum akhirat perbuatan plus perbuatan badan yang ini dan plus kondisi hatinya. Allah Ta'ala berfirman, sayahlifuna billahi lakum, sunnya mereka orang-orang munafik akan bersumpah dengan nama Allah kepada kalian. Idza qalabtum ilaihim, ketika kalian pulang ke Madinah, ketika Nabi dan para sahabat pulang ke Madinah dari perang Tabuk. Maka ketika kalian pulang sehingga ke Madinah sehingga ketemu dengan mereka, mereka akan bersumpah demi nama Allah, litu'ridu anhum, supaya kalian berpaling dari mereka, supaya kalian tidak mempermasalahkan mereka. Maka mereka akan bersumpah mengatakan bahasanya mereka punya uzur demikian-demikian sehingga tidak bisa ikut perang Tabuk. Tujuannya adalah supaya tidak mendapatkan hukuman, supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghukum mereka. Maka Allah katakan fa'ridu anhu, berpalinglah engkau dari mereka, enggak usah urusin mereka. Terimalah, artinya apa? Terimalah berdasarkan zahirnya. Dia punya alasan gini, ya sudah terima. Biarkan mereka pergi. Enggak usah ambil pusing dengan mereka. Nilailah berdasarkan lahirnya. Mereka bersumpah demi nama Allah kalau mereka tidak mereka punya uzur, punya alasan begini-begini sehingga tidak bisa ikut perang. Maka enggak usah peduli dengan mereka, biarkan mereka, innahum rijsun. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang kotor. Tentu yang dimaksud dengan kotor di sini kotor maknawi, bukan kotor dalam artian najis. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat tinggal mereka adalah neraka, jazaa'an bima kaanu yaksibun, sebagai balasan atas perbuatan-perbuatan mereka. Ya, fa'aridu anhum, ini mahalu syahid. Ya, inilah syahidnya, bahasanya al-hukmu ala dhawahir, hukum berdasarkan lahiriah, memberikan alasan, sumpah, ya sudah apa lagi. Ya, maka diterima, karena itulah dhawahirnya. Dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, sunnya kalian bersengketa kepada aku. Wala'alla ba'dakum ayakuna alhana bi hujjatihi min ba'din. Dan boleh jadi satu orang itu lebih alhana, lebih pandai menyampaikan alasan daripada kawannya. Wa inna ma'aqdi binahwi ma asma, ini mahalu syahid. Dan aku hanya memutuskan berdasarkan apa yang aku tangkap, apa yang aku dengar. Allah zahir. Zahirnya, oh ini paparannya bagus, masuk akal, logis. Ini cocok kalau ini yang berhak, yang benar, ya. Maka itu yang kemudian dinyatakan menang. Yang ini ya, alasannya tidak tertata rapi, tidak logis, kacau. Maka ini yang keliru. Meskipun ternyata itu yang benar. Namun hukum di dunia, hukum pengadilan berdasarkan zahir. Hukum pengadilan adalah hukum dunia dan bukan hukum akhirat. Maka yang jadi tolak ukur adalah paparan, paparan alasan. Faman qadaitu lahu min akhihi syai'an. Maka siapa saja yang kuputuskan lahu, menguntungkan dia. Min akhihi, dengan mengambil hak saudaranya, syai'an sedikit pun. Falyakhudhu, maka janganlah dia mengambilnya. Artinya, putusan Nabi itu tidak mengubah hukum akhirat. Tidak mengubah hukum senyatanya. Senyatanya itu salah, tetap salah. Putusan pengadilan tidak menyebabkan yang nyatanya salah dan menjadi benar. Fa'ina ma'akta'u lahu qit'atan minan nar. Pada saat ternyata putusan pengadilan, putusanku itu tidak sesuai dengan kenyataan. Maka itu berarti aku potongkan untuk orang yang kumenangkan itu qit'atan minan nar, satu potong dari api neraka. Silakan mau diambil ataukah tidak. Fahadha kalau imamil hukam, makanya perkataan pemimpin para hakim. Hukam di sini jamak dari hakim dalam artian qadhi. Bukan hukam dalam artian pemerintah. Dan pemimpin Said Waladi Adam, pemimpin anak manusia, keturunan Adam. Jika demikian, beliau padahal beliau adalah beliau, maka bagaimanakah dengan namanya ulama, dengan namanya ustaz, namanya ini. Ini sekedar memberikan penilaian berdasarkan apa yang nampak dan apa yang dia ketahui. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kasus li'an di masa beliau. Maka terjadi kasus li'an di masa Nabi, ada seorang singkat cerita, kemudian seorang suami yang menuduh istrinya berzina, namun dia tidak punya saksi. Akhirnya kemudian li'an. Tentu tidak mungkin ada salah satu dari suami istrinya yang salah. Suami mengatakan istrinya berzina, istrinya mengatakan suami saya bohong. Tentu tidak mungkin benar semua. Dan tidak mungkin salah semua. Salah satu ada yang benar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, setelah li'an, proses li'an dijalankan, syariat hukum dunia dijalankan, Nabi katakan absiruha, perhatikan si perempuan ini. Fa'in ja'at bihi, maka kemudian jika dia hamil, kemudian anaknya akhalal ainain, matanya seperti mata orang yang bercelak. Enggak usah celaan, sudah seperti orang yang bercelak. Enggak perlu pakai celak, sudah kelihatan hitam seperti orang bercelak. Sabiral ilyatain. Pantatnya lebar, anaknya ini kok matanya bercelak, pantatnya lebar. Khadalla jasaqain. Wallah alam khadalat dilewati dulu. Sakain betisnya itu adalah betis dengan kondisi tertentu. Fawali syarik ibn Sahma. Maka itu dia benar kalau dia berzina dengan syarik. Tuduhan suami betul. Tuduhan suami betul. Memang dia berzina dengan ini. Faja'at bihi kadzalik. Ternyata anak yang lahir seperti yang Nabi kabarkan. Matanya bercelak, pantatnya lebar. Nah, dan betisnya sebagaimana betis yang Nabi kabarkan. Maka apa komentar Nabi setelah lahir anaknya? Ini sesuai dengan kriteria ciri-ciri kalau itu dari air maninya Syarik bin Sahma. Nabi katakan, laula ma qada min kitabillah lakana li walaha sya'nun. Seandainya bukan karena ketetapan min kitabillah dari hukum Allah. Kalau sudah li'an, ya sudah, selesai. Ini dipisah, kemudian anak dinisbatkan kepada ibunya. Seandainya bukan karena kitabullah. Kitabullah di sini maknanya hukum Allah. Seandainya bukan karena hukum Allah yang menetapkan demikian. Ya, kalau li'an sudah selesai, ya sudah selesai. Lakana li walaha sya'nun. Saya aku dengan dia, aku punya urusan dengan dia. Itu Pak, rajam. Namun Nabi tidak memberikan hukuman. Kenapa? Hukum dunia telah dijalankan. Hukum dunia telah dijalankan. Kaidah kalau suami nuduh istrinya berzina, ini tidak ada saksi, ya, semuanya ketentuannya sudah dijalankan, ya sudah. Enggak akan kemudian diungkit-ungkit si perempuan itu. Mungkin ini dalil al-hukmu ala dhuahir. Hukum dunia, hukum itu sebagaimana dhuahirnya. Dan kaidah lain, dalil lain tentang hukum dunia adalah al-hukmu ala dhuahir adalah hadis dari Usama bin Zaid bin Harisah. Rasulullah SAW mengutus kami fisariyah dalam satu rombongan pasukan. Fasabahna huruqat, maka kami menyerang pagi-pagi. Huruqat, di catatan kaki, nisbah kepada huruqah. Dan huruqah adalah gelar untuk seorang bernama Juhaish bin Amir bin Sa'labah bin Mudi'ah bin Juhainah. Tasama huruqah, maka suku ini disebut huruqah li'annahu, dia digelari huruqah li'annahu haruqa qauman biqatli, karena dia itu membakar haruqa qauman biqatli, menghabisi orang dengan cara membakar. Fabalagha fi dzalika, dan itu dia keterlaluan dalam masalah itu, maka dia sampai kemudian orang ini disebut huruqah. Kemudian anak keturunannya disebut huruqat. Min Juhainah, yang merupakan bagian dari suku yang lebih besar, yaitu bagian dari suku Juhainah. Maka kemudian salah satu dari mereka yang kuserang ini kabur lari. Fa'adruktu rajulan, kemudian ku kejar. Faqal, lalu setelah tersudut dia mengatakan la ilaha illallah. Fa ta'antuhu, maka kutusuk dia dengan tombak. Fa waqa'a fi nafsi min dhalik, maka hatiku merasa bagaimana dengan kasus ini. Fa dzakartu, aku bimbang, maka aku ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqala la ilaha illallah wa qataltahu. Apakah dia telah apakah setelah dia mengucapkan la ilaha illallah kau nekat masih membunuhnya? Maka aku katakan ya Rasulullah inna maqalaha khaufan minas silah. Wa ya Rasulullah, dia mengatakan hal tersebut karena khawatir senjata. Maka Nabi katakan afala saqaqta an qalbihi, apakah kau telah belah hatinya? Kau telah belah dadanya, bahkan bukan hanya dadanya dibelah, kemudian dada hatinya juga pun dah dibelah. Hatta ta'lama aqalaha amla, sehingga engkau mengetahui bahasanya dia mengucapkan la ilaha illallah karena takut mati ataukah tidak. Maka Nabi salahkan Usama karena dia menyelisih kaidah al-hukmu hukmu dunya ala dhuahir. Dan Usama beralasan dengan hukmul akhirah. Dan Usama menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Menempatkan kaidah hukum al-akhirah untuk membahas permasalahan hukum dunia. Maka perbuatan Usama secara hukum dunia salah. Meskipun boleh jadi fi hukum al-akhirah benar. Meskipun boleh jadi fi hukmil akhirah, di hukum akhirat benar. Orang ini masih kafir karena dia mengucapkan la ilaha illallahnya takut mati. Bukan karena ketulusan untuk menjadi orang yang beriman. Maka tindakan Usama kalau di hukum akhirat boleh jadi benar. Namun di hukum dunia salah. Di hukum dunia siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia muslim. Berlaku padanya hak-hak seorang muslim sampai ada perbuatan nyata yang lainnya yang dengan itu dia melanggar syahadatnya. Ini belum ada pelanggaran terhadap syahadat. Maka masih berlaku hukum asalnya. Pasti dia adalah seorang muslim. fama zala yukarruha alayya, maka Nabi terus menerus mengulang-ulang kalimat tadi, aqala la ilaha illallah wa qataltahu, aqala la ilaha illallah wa qataltahu, sampai aku berangan-angan kalau aku baru masuk Islam saat itu, dan kemarin-kemarin belum masuk Islam. Karena demikian dengan celaan Nabi. Fakala saat-saat mengatakan, wa ana wallahi la aqtulu musliman. Maka saat mengatakan, wallahi demi Allah aku tidaklah membunuh seorang muslim. Nih, aku tidak berani membunuh seorang muslim sampai Dzulbutain, yaitu Usamah, berani membunuhnya. Karena setelah itu Usamah jadi orang yang hati-hati. Setelah itu Usamah jadi orang yang hati-hati. Kalau Usamah berani membunuhnya, memeranginya, wah, maka aku siap untuk juga ikut terlibat dan berperan serta. Kala rajulun, sudah ada seorang yang mengatakannya, itu seorang khawarij mengatakan, mendengar perkataan sahabat Nabi Sa'ad, alam yakulillah, bukankah Allah berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu kulluhu lillah. Ini dalil orang khawarij dari dulu sampai sekarang. Nah, ayat ini juga sering dimunculkan dari dulu sampai sekarang, ayat yang sangat masyhur. Syiar dan slogan pokok khawarij dari zaman ke zaman. Perangilah mereka. Hatta la takuna fitnah. Sehingga tidak ada fitnah. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan ibadah seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang kafir, perang. Karena itu fitnah. Karena itu fitnah. Maka kemudian maka saat menjawab dengan jawaban yang singkat namun telah. Kalau saat mengatakan qatalna hatta la takuna fitnah. Dulu kami telah perang di zaman Nabi. Kami telah perang dan tidak sehingga tidak ada fitnah. Wa anta wa ashabuka tirudu an tuqatul hatta takuna fitnah. Sedangkan yang kau lakukan adalah kebalik. Perangmu itu bikin fitnah. Untuk perang supaya hilang fitnah. Lah ini perang timbullah fitnah. Kekacauan. Yang tidak berkesudahan. Maka perangnya bukan kemudian menghilangkan fitnah. Namun perangmu dan kawan-kawanmu, orang-orang khawarij. Itu kalian berperang hatta takuna fitnah. Sehingga terjadilah fitnah. Kekacauan. Muslim dibunuh. Muslim dianggap kafir dan semacam itu. Ya, kemudian hadis berikutnya atau dalil berikutnya, kalau semuanya adalah menunjukkan bahasanya dalil-dalil tentang al-hukmu ala dhawahir, hukum dunia berdasarkan dhahir. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, inna unasan kana yu'khaduna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sejumlah orang dulu mereka itu dihukum dengan sebab wahyu. Dihukum dalam artian difonis sebagai orang munafik misalnya dengan sebab wahyu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innal wahya qadin qata'a, dan wahyu telah terputus dengan wafatnya Nabi. Maka wa inna ma na'khudukum al'an bima dhahara lana min a'malikum. Maka kami sebagai penguasa, sebagai khalifah, kami akan menghukum kalian saat ini dengan apa yang nampak pada kami dari perbuatan kalian. Maka siapa yang menampakkan kepada kami kebaikan, maka kami dia keamanan. Catatan kaki, aminahu minal amni, dari kata-kata aman. Artinya, kami jadikan dia, menurut kami adalah orang yang aminan, terpercaya. Wa qarabnahu, maka kami pun mendekatkannya. Wa laisa ilaina min sarirati syai, dan bukanlah urusan kami sedikit pun berkaitan dengan isi hatinya. Allah yuhasibu fi sariqatihi. Allah yang akan memberikan perhitungan khusus untuk isi hatinya. Wa man adzrolana su'an. Maka siapa yang menampakkan keburukan pada kami, maka kami tidak akan menjadikannya sebagai seorang yang terpercaya, seorang yang amin. Wa lam nusaddiquhu, dan kami tidak akan percaya dengan pengakuannya. Wa in qala inna sariqatahu hasanah. meskipun dia mengatakan ini, bahasanya isi hatinya adalah baik, ini, hatinya putih seputih salju, hatinya jernih sejernih ini air yang jernih, ini. Maka itu semua tidak kami percaya jika dia menampakkan keburukan. Yang dia nampakkan maksiat, meskipun saya begini kelakuannya, namun hati saya tidak sejelek pengakuan saya. Tidak bisa. Hati saya tidak sejelek dengan kelakuan saya. Wah, hati saya baik, bagus. Ini. Putih seputih kapas, putih seputih salju. Maka kata Umar, ya, tidak. Ya, kalau penampakannya, penampakan kelakuannya, ucapannya buruk, maka kita katakan orang buruk. Ini. Sebagus apapun klaim mulutnya tentang isi hatinya. Diatkan oleh Bukhari. Kemudian poin yang berikutnya, kaidah yang ke-46, annahum yahdhirun al-muslimin. Artinya mereka mengingatkan kaum muslimin min mudillatil fitan. Dari cobaan atau godaan yang menyesatkan. Tidak semua godaan, namun godaan yang menyesatkan, yang menimbulkan, yang berdampak kesesatan. Ahasiban nasu aitraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahasanya mereka dibiarkan untuk mengatakan kami beriman, padahal mereka belum diuji. Kemudian terdapat kutipan perkataan Ibnul Qayyim. Ibnu Qayyim mengutip perkataan Hudzaifah bin Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'atul fitan 'alal qulub." Artinya cobaan itu akan dipaparkan, disodorkan kepada hati. Ka ardil hasir 'udan 'udan, sebagaimana hasir, sebagaimana tikar. Tikar tersebut terdiri dari udan-udan. Tikar, misalnya tikar dari plastik atau dulu tikar dari pandan apa semacam itu, maka tertata rapi urut satu-satu. Maka demikianlah fitnah datang satu persatu. Fa ayyukal bin usribaha. Maka setiap hati yang merasukinya, menerimanya. Menerima penerimaan dalam hati itu digunakan pakai kata-kata syariba untuk menunjukkan kalau itu merasuk sampai relung yang paling pojok-pojok. Karena minum di sini artinya itu adalah bagikan fitnah itu dianggap seperti air yang punya kemampuan untuk masuk ke celah-celah yang sempit sekalipun. Demikianlah sifat air. Dikemika sifat air dia bisa masuk kemudian ke celah yang sangat-sangat sempit yang tidak mungkin tercapai dengan cara-cara yang lain, dengan benda-benda yang lain. Air bisa sampai ke sana. Artinya fitnah tersebut masuk ke dalam hatinya sampai ke relung-relungnya, sampai jalan semut-semutnya. Bukannya jalan tikus, jalan semut. Ini karena jalan semut lebih kecil daripada jalan tikus. Tikus masih besar ya. Maka nukitat fihi nuktatun sauda, maka akan dititik pada hati tersebut titik hitam. Wa ayyukal bin angkaroha. Dan setiap hati yang mengingkari dan menolak fitnah tadi, nukitat fihi nuktatun bayta, akan dititik padanya titik putih. Hatta ta'udal qulubu alal qalbain. Sehingga jadilah hati tersebut, sehingga hati pun terbelah menjadi, terkelompok menjadi dua macam. Qalbun aswad, hati yang gelap pekat, hitam, murbadan. Lihat catatan kaki. Rubdah itu launun baina sawad wal khubrah. Adalah warna antara hitam dan warna debu. Warna debu itu apa? Coklatnya. Coklat ke hitam-hitaman. Antara coklat sampai hitam. Tengah-tengahnya. Itu rubdah. Dan yang dimaksud dengan hati yang murbadan itu adalah irbidadul qalbi min haisul makna. Itu dilihat dari sisi makna. La surah bukan, kemudian bentuknya. Fa inna launal qalbi ila sawat mahuwa. Karena warna wallahu a'lam mungkin jantung itu ila sawat mahwa sangat dekat dengan hitam, bukan tengah-tengah. Betul enggak yang orang biologi? Jantung warnanya apa? Ada yang biologi enggak di sini? Jantung warnanya apa? Merah ya? Mungkin berarti ila sawat mahwa itu artinya jauh dari hitam. Jauh dari warna hitam. Maka perubahan, maka murbat dan di sini adalah makna, bukan fisik. Kalau sebagaimana gelas mujakhiyan yang ditelungkupkan sehingga la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengkari yang mungkar, illa ma'usriba min hawahu, dia tidak kenal kecuali apa yang merasuk pada dirinya berupa hawa nafsunya. Dan hati jenis yang kedua adalah qalbin abyad, hati yang berwarna putih. Fala tadurru fitnah, maka godaan itu tidak merusaknya. Matamas samawati wal ard, selama ada langit dan bumi sampai hari kiamat artinya. Dia tidak akan terpengaruh oleh fitnah sampai kiamat terjadi. Maka fasabaha ardal fitan alal qulub syai'an fa syai'an, kata Ibnu Qayyim, maka Allah Nabi serupakan bagaimanakah fitnah itu terpaparkan kepada hati syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, sebagaimana paparan idal hasir, bahan tikar, boleh jadi pandan atau semacam itu, ya, sedikit demi sedikit. Wa yataqatuha, dan yang dimaksud dengan idal hasir adalah taqah, catatan kaki. Taqah jamak dari taqah. Taqah adalah syu'bah, satu cabang atau husma atau satu ikat raihan, bunga wa zuhar atau bunga atau sya'ar atau atau rambut, sya'run atau aidan atau tadi tandan untuk tikar, atau khuyut atau benang, atau hibal atau tali. Kata taqah itu bisa dimaksud satu genggam, satu ikat, boleh jadi satu ikat bunga, satu ikat tali atau semacam itu. Syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Kemudian Hudzaifah membagi hati menghadapi fitnah ila qismain, terbagi menjadi dua jenis. Pertama, hati yang ketika mendapatkan fitnah, mendapatkan godaan, dia menyerap godaan tadi. Sebagaimana safanju, sebagaimana spon, menyerap air. Sebagaimana spon, menyerap air. Fatungkatu fihi nuktatun sauda, maka dititiklah pada hati tersebut titik hitam. Maka terus menerus hati tersebut, setiap fitnah merasuk badannya, setiap fitnah yang dipaparkan kepadanya itu merasuk badannya, hatta yaswadda, sehingga hati tersebut menjadi hitam kelam secara makna. Wayantakis, dan terbaliklah hati itu. Dan itulah yang di makna dari perkataan Hudzaifah, kalqaus mukhajjalan. Artinya makbuban mangkusan, terbalik dan terbalik. Faidah swadda, maka jika dia telah menghitam dan terbalik, maka uridallahu min hatainil afatain maradan khatirat khataran, maka akan terpaparkan kepadanya, akan timbul padanya dari dua penyakit ini, tadi ada menghitam dan terbalik, maka akan menimbulkan dua penyakit yang berbahaya, yang akan mengantarkannya, melemparkannya kepada kebinasaan. Penyakit yang pertama tersebut adalah rancunya, terbolak-baliknya bagi hati tersebut antara ma'ruf dan mungkar. Maka dia tidak mengenal ma'ruf, tidak pula mengenal mungkar kemungkaran. Bahkan boleh jadi penyakit ini demikian kuat pada hati tadi, hatta ya'taqid. Sampai-sampai dia malah meyakini ma'ruf itu satu hal yang mungkar, dan mungkar itu adalah ma'ruf. Sunnah adalah bid'ah dan bid'ah adalah sunnah. Hak adalah batil dan batil adalah hak. Kemudian yang kedua, tahkimuhu hawahu. Dia menjadikan hawa nafsunya sebagai hakimnya. Tadi ada kalimat, ila ma'usriba min hawahu. Dia tidaklah menerima kecuali hawa nafsu yang dia telan mentah-mentah. Maka dia menjadikan hawa nafsunya sebagai hakimnya. Maka hawa nafsunya itu kemudian menghakimi ajaran Ar-Rasul sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Maka kepatuhannya kepada hawa nafsunya, dan dia mengikuti, maka dia mengikuti hawa nafsunya. Wa qalbun abiyah, dan ada hati yang putih. Telah bersinar di hati ini cahaya iman, dan telah terang pada hati ini misbahuhu, lentera iman. Maka karena ya, dia punya bersinar terang, maka ketika ada godaan, maka dia mengingkarinya dan menolaknya. Wastada, dan semakin bertambahlah cahayanya dan terangnya dan kuatnya. Dan cobaan-cobaan yang masuk kepada hati itulah sebab-sebab sakitnya hati. Yang intinya adalah dua macam, fitnatu syahwat dan fitnatu subhat. Fitnah berupa keinginan-keinginan, godaan berupa keinginan-keinginan terlarang, dan pemikiran dan pemahaman yang rusak. Yang ini sama dengan fitanul ghai wadolal. Ghai itu adalah kesesatan dalam perbuatan, yaitu sama dengan fitnatu syahwat. Dan fitanul dolal itu sama dengan kerusakan ilmu, sama dengan fitanu subhat. Dengan bahasa lain sama dengan fitanul ma'asi wal bid'ah. Fitanul ma'asi, fitnah berupa maksiat, cobaan berupa maksiat. Maksiat ini sama dengan fitnatu syahwat. Wal bid'ah, dan yang dimaksud di sini adalah bid'ah akidiyah. Bid'ah dalam masalah akidah, yaitu sama dengan fitnatu subhat. Ya, ini dalam bahasa yang lain sama dengan fitanul zulmi wal jahli. Fitnah berupa ujian berupa kezaliman. Zalim terhadap hak-hak Allah sama dengan maksiat. Wal jahli dan kebodohan, bodoh terhadap kebenaran. Maka dia tidak bisa melihat kebenaran. Fal ula tujibu fasadal qasdi wal irada. Fitnah syahwat yang sama dengan fitnatul ghai, sama dengan fitnatul ma'asi, sama dengan fitnatul zulmi, itu akan menyebabkan rusaknya niat dan keinginan. Maka keinginannya keinginan yang rusak, ingin membunuh, ingin mencuri, ingin korupsi, ingin berzina, maka keinginannya keinginan yang rusak. Wathaniyah tujibu fasadal ilmi wal i'tiqad. Sedangkan fitnatul subhat yang sama dengan fitnatul dolal, sama dengan fitnatul bidah, sama dengan fitnatul jahal, itu akan menyebabkan, membuahkan rusaknya ilmu dan keyakinan dan pemahaman. Kemudian para sahabat radallahu ta'ala anhum membagi hati menjadi empat macam, sebagaimana dalam riwayat yang sahih dari Hudzaifah ibnul Yaman. Mengatakan bahasanya hati, kata Hudzaifah, hati itu ada empat jenis. Qalbun ajrad, hati yang tulus. Ada padanya lentera yang menyinari, itulah hatinya seorang mukmin. Hati yang terbungkus, maka itulah hatinya orang kafir. Hati yang terbalik, itulah hatinya orang munafik. Arafah, dia tahu kebenaran kemudian mengkarinya. Abasar, dia melihat kebaikan kemudian dia buta. Kemudian hati yang dimasuki dua materi. Ada materi iman dan ada materi nifak. Dan hati ini mengikuti ma ghalaba alaihi minhuma. Cenderung pada manakah yang menang dari dua materi itu yang masuk ke dalam hatinya. Di catatan kaki diriatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannab, dinilai sahih oleh Al-Albani secara mauquf sebagai perkataan Hudzaifah. Al-Albani menilai penilaian Al-Albani ini ada di kita Al-Iman Al-Kabir karya Ibn Taimiyah. Maka yang pertama, Hudzaifah mengatakan hati jenis yang pertama, hati yang tulus, ajarat. Yang dimaksud ajarat adalah mutajarid. Bersih dari segala sesuatu selain Allah dan Rasulnya. Faqat tajarada wa salima. Maka dia telah bersih dan telah bebas dari masih wal haq, selain dari kebenaran. Di hati tersebut terdapat lentera yang menerangi. Lentera sirat sama dengan misbah. Dan yang dimaksudkan adalah lentera iman. Maka Hudzaifah mengatakan tajarrud, ajrat. Maka kata-kata ajrat itu mengisyaratkan bersihnya hati ini dari subhatul batil. Dari fitnah subhat. Subhat dan syahawatul ghaib. Dan bersih dari fitnatu syahwat. Yang itu menyebabkan ghaib. Yang menyebabkan kerusakan amal. Kemudian, wabihusulis sirat. Hudzaifah mengatakan ada lentera. Dan kata-kata lentera ini menunjukkan pada israq. Bersinarnya hati tersebut. Wastinaratuhu. Dan terangnya hati tersebut binuril ilmi. Dengan cahaya ilmu. Dengan cahaya ilmu. Yang ini kebalikan dari fitnatu subhat. Wa nuril iman. Dan cahaya iman. Yang ini adalah kebalikan dari syahawat. Kemudian yang kedua. Ada hati yang terbungkus. Yang dimaksudkan adalah hatinya orang kafir. Karena hati tersebut ada berada dalam ghilaf. Dalam bungkusnya. Wa ghisya' dan dalam tutupnya. Sehingga karena terbungkus dan tertutup maka tidaklah sampai ke hati tersebut cahaya ilmu dan iman. Sebagaimana Allah firmankan menceritakan perkataan orang-orang Yahudi, waqalu dan mereka mengatakan qulubuna ghulf. Hati kami terbungkus, hati kami telah penuh. Telah tersumbat. Hati kami tersumbat. Ini ada dua pendapat ahli tafsir tentang makna ghulf di sini. Hati kami tersumbat. Makna yang pertama sebagaimana yang ada di sini tadi di perkataan Ibnul Qayyim yaitu tersumbat sudah tidak lagi bisa menerima kebaikan. Namun kalau ditimbang-timbang masa sih ada orang berani mengatakan terus terang semacam itu. Hati saya sudah bundet enggak menerima lagi nasihat. Ya tolong dimaklumilah kalau saya enggak terima nasihatmu. Karena hatiku sudah terbungkus ya, sudah tidak bisa lagi menerima nasihat-nasihatmu ya, tolong dimaklumi ya. Kayaknya ya sangat keterlaluan sekali kalau sampai mengatakan demikian, namun ya boleh jadi demikian. Kemudian pendapat ahli tafsir yang kedua mengatakan ghulfun di situ artinya tersumbat dalam artian hati kami sudah penuh dengan ilmu. Sudah enggak bisa lagi menerima tambahan. Semua tambahan mental. Ya. Semua tambahan tertolak. Karena sudah penuh di sini. Nah. Maka kamu mau masukkan ilmu nasihat. Wah semuanya terpental semua. Ya. Ghulfun itu jama' dari aghlab. Bahwa adakhil fi ghilafi. Yaitu masuk ke dalam bungkus. Ya. Ghulfun dengan aghlab itu seperti kulfun dengan aklaf. Kulfun ada kulub untuk zakar laki-laki ada kuluf. Itu kalau mufrad kulf jamaknya aklaf. Maka hati tersebut memiliki ghusyawah, tutup. Ghusyawah sama dengan akinah, semuanya sama. Kulub, ghusyawah, akinah semuanya artinya tutup. Yang Allah patrikan pada hati mereka sebagai hukuman Allah bagi mereka karena menolak kebenaran dan sombong untuk menerima kebenaran. Dan ini sama dengan akinah tutup pada hati mereka. Wawakun dan sumbat dalam pendengaran mereka. Dan buta dalam penglihatan mereka. Wayal hijab al-mastur. Itulah tabir yang menutupi al-mastur anil uyun. Sehingga menutupi pandangan yang ada dalam firman Allah Ta'ala wa idza qara'tal Qur'an jika engkau membacakan Quran, maka kami jadikan antara engkau dengan orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat hijaban mastura, tabir yang menutupi. Tabir yang menutupi. Masturon di sini maknanya satiron. Maf'ul bimakna fa'il. Bentuk katanya adalah maf'ul mastur, namun maknanya adalah satir yang menutup. Wa ja'alna 'ala qulubihim, dan kami jadikan pada hati mereka akinatan, penutup. Ayat kahuhu, penutup, sehingga mereka tidak bisa memahami Al-Quran. Wa fi adhanihim baqara, dan kami letakkan di telinga-telinga mereka sumbat. Faida dzukira li hadhil qulub, maka jika hati jenis ini, hati orang kafir ini diingatkan dengan memurnikan tauhid, memurnikan ittiba, maka orangnya, pemilik hatinya akan berpaling ke belakang, nufuran, lari. Kemudian ada hati jenis yang ketiga, itu mangkus, sama dengan makbub, terbalik. Hudzaifah memaksudkan dengan hati ini adalah hatinya orang munafik. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, famalakum fil munafikina fi'atain. Maka kenapa kalian, wahai orang-orang yang beriman, fi'atain, kalian terbelah menjadi dua kelompok. Fil munafikin, dalam menyikapi orang-orang munafik. Maka Allah mencela orang-orang yang beriman, yang tidak satu kata dalam masalah menyikapi orang-orang munafik. Ada yang masih berburuk sangka, ada yang gini, memberikan pembelaan. Memberikan pembelaan, yang satu kemudian sudah bersikap tegas dan keras. Ini adalah orang munafik yang hanya akan mengkongkong Islam. Kenapa kalian, wahai orang-orang yang beriman, terpecah dan terbelah menjadi dua kelompok dalam menyikapi orang-orang munafik? Wallahu arkasahum bima kasabu. Ya, arkasahum maknanya ai nakasahum wa raddahum fil batil alladzi kanu fihi. Allah akan balik mereka, dan Allah kembalikan mereka ke dalam kebatilan yang mereka telah ada di dalamnya. Bima kasabu, disebabkan perbuatan mereka. Itu bisa babi kasbi ma'amalihim al-batilah, disebabkan usaha dan perbuatan mereka yang batil. Dan inilah hati orang munafik, inilah hati yang paling jelek dan yang paling jelek, yang paling kotor. Karena hati tersebut meyakini kebatilan sebagai kebenaran. Dan loyal, dan dia memberikan loyalitas kepada pembela kebatilan. Dan dia menganggap kebenaran sebagai kebatilan dan memusuhi para pembela kebenaran. Fallahul musta'an, maka hanya pada Allah meminta pertolongan. Kemudian hati jenis yang keempat adalah hati yang kata Hudzaifah memiliki dua materi yang mempengaruhi hati tersebut. Yaitulah hati yang la yatamakkan fi al-iman. Iman belum kokoh pada hati itu. Dan belum terang padanya cahaya iman. Karena hati tersebut belum yatajarrad. Belum kemudian tulus kepada kebenaran yang murni. Yang Allah mengutus Rasulnya dengan untuk membawanya. Bahkan pada hati tersebut ada dua unsur yang saling mempengaruh dan berebut pengaruh. Ada materi iman dan ada materi kebalikan dari iman. Maka terkadang hati tersebut dan orangnya lebih dekat pada kekafiran daripada iman. Dan terkadang lebih dekat kepada iman daripada kekafiran. Dan yang menang adalah lil ghalib. Mana materi dan pengaruh yang dominan pada hati tersebut. Wa ilayhi yarji, maka dia akan mengacu pada hal tersebut. Maka demikianlah orang yang belum tentram dalam kebaikan. Ya, kadang jadi orang baik, Ramadan jadi orang baik, kan? Selesai Ramadan kembali lagi tidak baik. Ya, kumpul dengan orang baik-baik, maka jadi orang baik. Ya. Namun setelah itu ganti kumpul dengan orang yang jelek-jelek, maka jadi orang jelek. Ya. Maka di dunia nyata kumpul dengan orang baik-baik, di dunia maya kumpul dengan orang yang jelek-jelek, ya, berkawan dengan situs-situs yang jelek-jelek. Ya. Karena ada perkawanan yang baru, kata Sa'd bin Razak. Perkawanan yang baru. Almaru ala dini khalilihi. Seorang itu mengikuti kawan dekatnya. Dan sekarang kawan itu ada kawan virtual dan ada kawan non virtual. Maka beliau katakan bahasanya situs dan macam-macam itu telah jadi kawan orang. Itu telah jadi sahabat orang. Maka lihatlah orang dengan melihat apa yang dia like, kan? Apa yang dia sukai, apa yang apa history di browsing laptopnya. Nah, itulah. Lihatlah itu, maka itulah dirinya. Itulah dirinya. Itu karena itulah kawan-kawannya. Mana yang kemudian jadi bookmark apa apa ya? Situs yang dia paling cintai, kan? Situs langganan yang paling sering dia buka. Nah, itulah dirinya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi salam. Wa radwana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.